Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kepada wali santri, aba dan umahat, begitu juga kepada para thullab di semua jenjang, baik PAUD, TK, Banin, dan Banat. Alhamdulillah pada hari ini, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, 15 Januari 2017, insyaallah alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, 15 Januari 2017, insyaallah akan dibagikan buku rapor hasil belajar putra putri kita dalam semester ini. Ikhwana fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita mengetahui bahwasannya banyak sekali nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, sungguh pasti aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Dan apabila kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, dikaruniai putra atau putri. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqanthara min adh-dhahabi wal fidda wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. dibuat indah kepada manusia. Kecintaan terhadap keinginan-keinginannya, baik perempuan, anak-anak, perhiasan, emas dan perak, dan yang lainnya. Di antaranya adalah anak-anak. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Dikarenakan di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian. Termasuk di antaranya nikmatul aulad. Nikmat dianugerahkannya anak-anak. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kita dengar diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, di sini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita hendaknya menjaga keluarga kita. Termasuk di antaranya anak-anak kita dari bahaya api neraka. Dengan cara mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Pendidikan yang Islami sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman para salaful ummah. Maka tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, ini telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak dalam hadis-hadis Nabi menghasuh supaya kita mendidik putra-putri kita. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putra dari istrinya Ummu Salamah, Abdullah bin Abi Salamah, Rasul mengatakan, ya gulam samillah, wa qul biyaminik, wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah ketika hendak makan. Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang terdekat dengan. Diajarkan oleh Nabi SAW pendidikan yang baik, walaupun masih anak-anak. Dan tentunya pendidikan ini sejak usia dini. Nah, supaya mereka terbiasa dengan akhlak yang baik, dengan akidah yang benar. Dan juga Nabi SAW pernah beliau memberikan pendidikan kepada sepupunya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka ila akhir hadis. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu menolongmu, memberikan petunjuk kepadamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akidah yang benar, akhlak yang baik. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah lis-sab'i. perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'ul 'ashr. Dan pukullah mereka kalau tidak mau melaksanakan sholat ketika berusia 10 tahun. Diperintahkan supaya mengajak mereka kepada kebaikan. Nah, apabila kita mendidik mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian putra-putri kita tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ini merupakan suatu keutamaan. Sampai Nabi mengatakan, Sab'atun yudilluhumullah fi dhillih, yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, Syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pendidikan itu bukan hanya kepada anak-anak kecil saja. Anak kita tatkala sudah mencapai usia remaja, dewasa, tetap kita arahkan, tetap kita bimbing. Dan tatkala seorang pemuda tumbuh sejak kecil dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di antara golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya pendidikan anak ini bukanlah perkara yang ringan. Perkara yang berat. Nah, yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Yang membutuhkan pengorbanan. Sehingga hendaklah di sini penting adanya ta'awun. Saling tolong-menolong. Saling bantu-membantu. Antara orang tua. Ibu dan ayahnya. Aba dan umminya. Saling ta'awun. Dalam mendidik anak. Kalau dikerjakan oleh seseorang, terasa berat. Kalau hanya ibu saja yang perhatian kepada anak-anaknya, berat. Kalau ayahnya saja yang perhatian kepada anak-anaknya, berat. Tapi kalau kedua-duanya saling ta'awun, antara aba dengan ummahat, maka akan meringankan bebannya. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Sangat penting sekali bagi kedua orang tua untuk bertahun. Saling tolong-menolong dalam pendidikan anak-anaknya. Jangan menyerahkan sepenuhnya kepada sang ibu, sementara ayahnya tidak perhatian sama sekali, atau sebaliknya. Ya. Walaupun secara kenyataannya, mungkin seorang ibu lebih banyak waktunya untuk mendidik anak-anak dibandingkan seorang ayah. Seorang ayah mesti keluar untuk mencari nafkah, menghidupi dirinya, anak, dan istrinya. Nah, sehingga tentunya peran seorang ibu sangat penting sekali bagi anak-anaknya. Dan pendidikan yang paling besar kepada anak-anak kita adalah uswah hasanah, qudwah, contoh yang baik. Nah, mendidik itu tidak hanya dengan ucapan, tidak hanya dengan tulisan. Pendidikan yang paling baik adalah contoh yang baik dari masing-masing orang tua. Berikan contoh anaknya. Pribadi-pribadi yang baik. Akhlak-akhlak yang mulia. Berikan contoh kepada anaknya. Semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. contoh dalam sholat berjamaah misalnya. Orang tua, ayah, berikan contoh yang baik kepada anaknya. Kemudian dalam ucapan jujur, berikan contoh kepada anaknya. Jangan sampai memberikan contoh-contoh yang jelek kepada anak-anaknya. Dikarenakan anak mudah meniru. Dan akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya sehari-hariannya berbohong, berdusta, anaknya pun akan mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya kasar, keras, anaknya pun akan mengikutinya. Sehingga contoh yang baik ini sangat penting di dalam mendidik anak-anak. Nah, dan tentunya bagi para orang tua, jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikaruniai putra putri yang soleh dan solehah. Nah, bahkan para nabi saja, orang-orang soleh saja, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan keturunan yang soleh. Tentunya kita harus lebih-lebih lagi dan kuat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah dikaruniai putra dan putri yang soleh dan soleha. Nah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami istri-istri kami, keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan lupa berdoa terus dan terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu bentuk usaha dibanding selain kita terjun langsung dalam mendidik anak-anak kita. Perkuat dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi pada waktu-waktu mustajab, meminta kepada Allah anak-anak yang salehah. Doakan kebaikan kepada anak-anak kita. Sungguh suatu kenikmatan yang sangat luar biasa tatkala kita memiliki putra putri yang soleh dan solehah. Walaupun kita telah meninggal dunia, tapi pahalanya senantiasa mengalir kepada kita. Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salas. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara. Shadaqatin jariyatin, shadaqah yang terus mengalir, shadaqah jariyah, wakaf dan semisalnya. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Wa waladin salihin yad'u lah, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Walaupun sekarang kita capek, lelah mendidik anak-anak, mengurus anak-anak, mempersiapkan ini dan itunya, tapi kelelahan ini kita akan mendapatkan balasan yang lebih besar daripada kelelahan yang kita rasakan tatkala mendidik putra-putri kita, tatkala mereka menjadi anak yang soleh dan soleha di waktu kita mencapai usia senja. Mereka yang akan mengurus kita. Mereka yang akan melayani kita. Dan ketika kita sudah meninggal dunia, mereka yang akan mendoakan kita. Yang mana dengan doa mereka merupakan sebab ditinggikannya derajat seorang hamba yang soleh di jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Inna Allah la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di jannah. Kemudian dia mengatakan, Ya Rabb, anna li hadhihi. Wahai Rabbku, dari mana derajat yang tinggi ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bistighfari waladika lak. Derajat yang tinggi itu disebabkan anakmu memohonkan ampunan untukmu, ya subhanallah. Nah, sehingga kita sebutkan tadi, kita harus bersabar dalam mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk mata kita, bermanfaat, yang kita bisa mendapatkan hasilnya tatkala kita masih hidup dan tatkala kita meninggal dunia. Nah, dengan sekali lagi, walaupun kita merasakan capek, letih, lelah, banyak pengorbanan, mengorbankan ini dan itu, tapi kelelahan kita ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih daripada itu. Sudah hendaknya kita menyabarkan diri-diri kita. Tetap semangat di dalam mendidik putra dan putri kita. Mungkin sebagian ummahat, mereka merasa banyak pekerjaan-pekerjaannya. Di samping harus melayani suaminya, harus membereskan, menata rapi, membersihkan rumahnya, mencuci pakaian, membersihkan ini dan itu dan sebagainya, ditambah lagi dengan mendidik anak-anak. Mungkin sebagian ummahat mereka bingung bagaimana mengatur jadwalnya. Kadang-kadang bisa melaksanakan pekerjaan ini, yang ini terbengkalai. Maka kuncinya, hendaklah senantiasa terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu yang barokah. Nah, sehingga waktunya barokah, walaupun sedikit tapi barokah. Semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini merupakan senjata kita. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, melainkan semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika perlu ta'awun, tolong menolong, bantu membantu antara masing-masing orang tua, ibu dan ayah. Nah, senantiasa terus bertahun di dalam mendidik putra putrinya. Begitu juga kepada para mudarisin wal mudarisat, para pengajar, hendaklah sabar dan terus bersabar di dalam mendidik anak-anak didiknya. Ini merupakan tugas yang mulia. Sampai Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amalan soleh dan mengatakan, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim." Ucapan yang paling baik, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak-anak didiknya, di antara bentuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka, walaupun hanya qiraah, abatata dan lain sebagainya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, kalau kita lihat masya Allah sebagian umat, nah, meluangkan waktunya untuk mendidik anak-anak didiknya. Padahal kita tahu mereka banyak kesibukan, harus melayani suaminya, harus mengurus rumahnya, mendidik anak-anaknya, tapi dia luangkan waktunya sebagian untuk mendidik anak-anak didik, untuk mendidik putra-putri kita. Nah, di antara mereka ada yang keluar rumahnya membawa kereta dorongnya bersama anak-anaknya, pergi ke tempat sekolah mendidik putra-putri kita. Sungguh perjuangannya luar biasa, yang patut untuk kita syukuri. Kita berterima kasih kepada mereka yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik putra dan putri kita. Walaupun tanpa upah. Walaupun tanpa mukafa'ah. Walaupun tanpa balasan. Kita meminta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Dari apa yang mereka lakukan. Sehingga tetap para ummahat. Para mudarrisat. Bersabar. Di dalam mendidik anak-anak didiknya. Pahala yang besar. Yang Allah siapkan. Bagi antunna semuanya. Nah. Dan juga tentunya perlu adanya ta'awun di samping ayah dengan ibu. Begitu juga orang tua dengan para pengajar. Penting adanya ta'awun. Nah. Saling mendukung, saling membantu. Saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Tatkala ada salah satu di antara anak didiknya yang melakukan suatu kesalahan atau yang semisalnya, maka hendaklah ada ta'awun dari orang tua dan para pengajar supaya anak didik tersebut mereka menyadari kesalahan, memperbaiki kesalahannya. Dan menjadi lebih baik setelahnya. Penting. Ta'awun antara pihak sekolah dengan para orang tua. Nah. Jangan sampai ketika belajar itu hanya di sekolah saja. Sementara di rumahnya keliaran. Atau mungkin tatkala para pengajarnya. Mendidik dengan pendidikan yang baik. Supaya berakidah yang benar. Berakhlak yang mulia. Sementara di rumahnya. Orang tua malah memfasilitasi alat-alat yang bisa merusak akhlak dan akidahnya. Kalau demikian tidak ada ta'awun antara orang tua dengan sekolah. Nah, sama-sama ketika di sekolah, tanggung jawab para gurunya. Mengarahkan, membimbing anak-anak didiknya. Ketika di rumah, orang tua bertanggung jawab. Mendidik, mengarahkan mereka. Sehingga anak-anak nanti yang terbimbing dan terarahkan. Nah. Begitu juga kepada para santri, anak-anakku, Masya Allah. Mereka sejak usia dini sudah mempelajari akidah yang benar. Sejak usia dini sudah mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ke belakang, bagaimana keadaan kita tatkala dahulu seusia mereka? Kita sibuk dengan permainan-permainan kita. Kita belum mengenal apa itu tauhid yang benar. Kita belum banyak mengenal apa akhlak-akhlak yang mulia. Tapi Masya Allah mereka sudah mengenal akidah yang benar. Sudah mengenal akhlak yang mulia. Terus berikan semangat kepada mereka. Jangan patahkan semangat mereka. Walaupun mungkin pada hasil nilai belajarnya, rapornya ada angka-angka yang mungkin kurang diinginkan. Di bawah angka 6. Tapi terus kita berikan semangat. Semangatnya mereka. Jangan sampai kita menjatuhkan semangat mereka. Semangati mereka terus. Semangati mereka. Nah. Barakallahu fikum. Dan tentunya. Anak-anakku hendaklah semangat terus. Mereka sedang berjuang. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya orang tua harus mempersiapkan perbekalan mereka. Dan berjuang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapkan perbekalan mereka. Mulai dari alat tulisnya, doanya, dan yang lainnya. Berjuang mereka. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya menjadi generasi-generasi penghafal Al-Quran. Generasi-generasi yang membela Islam. Menyebarkan akidah yang benar. Akhlak yang mulia. Di tengah-tengah manusia yang lainnya. Semangati mereka. Nah, dan juga tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang berta'awun di dalam pendidikan putra-putri kita ini. Kepada para orang tua, kepada para mudarisin, kepada para pengurus yang masya Allah, mereka meluangkan waktunya, nah, untuk mengurus pendidikan yang ada tempat kita ini. Sebagian mereka ada yang mengeluarkan hartanya, meluangkan waktunya. Nah, masya Allah, ini patut kita syukuri. Nah, tapi kita tidak bisa memberikan berupa materi kepada mereka. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah membalas mereka kebaikan-kebaikannya dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya dan sebagai bekal bagi kita semuanya untuk meningkatkan pendidikan putra dan putri kita. Nah, sebelumnya, sebelum pembagian rapot,